setiap hari kepikiran kamu. Kangen dicandain, kangen dimanjain, kangen disayangi. Sekarang aku lagi pengen kamu, setiap hari kepikiran kamu. Pengen dicandain, pengen dimanjain, pengen disayangi. Kangen ini sekangen kangennya, pengen ini sepengen pengennya. Sudah lama kita tak berdua, ku ingin berjumpa. Kangen ini sekangen kangennya, pengen ini sepengen pengennya. Sudah lama kita tak berdua, ku ingin berjumpa. Kepikiran kamu, pengen dicandain.